apa-apa larinya ke alkohol, sekarang ada apa-apa larinya ke sajadah. Allah Akbar. Itu lebih tenang gitu. Nah, ada yang saya, ada Allah dalam curhatku. Iya, ya, benar itu. Terasa banget setelah aku mualaf, kan kurang lebih sekarang mau 5 bulan ya. Itu memang di pas mualaf itu semuanya kayak Allah jatuhkan semua. Jadi aku mulai semua dari nol, termasuk dalam finansial pun aku jatuh semua. Tapi aku tuh mikir terus semuanya itu emang kembali mungkin apa-apa yang aku dapetin itu dulu mungkin caranya yang salah, jadi Allah mau kan. Tapi saat nggak punya apa-apa, sekarang pun aku bisa berangkat umroh, ada yang bayarin kan, terus bisa tenang aja, nggak ada mikirin duniawi, udah nggak ada. Jadi apa-apanya curhat sama Allah aja, bersihin lalu-lalu gitu ya. Terus hati juga kan tadinya temperamen, terus sekarang udah bisa sabar, udah bisa maksudnya semua nandangin. Tadinya nggak bisa, ada apa marah gitu. Sekarang orang ngomong apa kemana aja, lagi pas aku umroh kan aku punya tato kan, itu lagi di situ ditunjuk-tunjuk sama orang. Orang di situ pas aku lagi ambil wudhu itu ditunjuk-tunjuk, terus pas lagi tawa pun ada yang ngatain aku haram sampai tunjuk-tunjuk. Terus aku cuma bisa istighfar aja sekarang sih, dulu nggak ada yang ya dilabrak urusan gue gitu kan, cuma di bahasa badan gue, tangan gue, gue mau tulisin, mau tato, mau apa, itu suka-suka aja, bukan urusan lu. Sekarang kan masalah haram halal itu kan, apa aku misalkan sholatnya nggak bisa diterima atau apa segala macam, aku tutup kuping cuma ya. Jadi aku masuk mualaf itu hujatan buat aku itu cukup banyak, karena mayoritas aku tuh dari Nasrani, dan aku tuh dulu pengajar Injil. Jadi pengajar. Mengajar dan mengajak gitu. Iya. Itu bisa cerita gimana itu? Apa karena ada sesuatu? Jadi panggilan aku buat masuk Islam pertama kali itu aku rasain tahun 97. Di saat itu 97 itu aku tidak punya agama. Aku orang yang tidak beragama karena buat aku cukup percaya Tuhan itu ada, berbuat baik sudah. Jadi nggak mau ikut sama aliran-aliran agama yang harus ibadah lah inilah itu, nggak mau rudet, kurang mau riwel gitu kan. Nah terus 97 tiba-tiba aku punya kesadaran aku ingin masuk Islam. Kesadarannya cuma simpel, aku takut mati. Saat aku mati, orang yang masih hidup itu akan bingung buat nguburin aku dengan cara apa, agama aku apa, nggak jelas kan. Dibilang Islam aku belum baca kalimat syahadat, dibilang Kristen aku belum pernah dibaptis. Akhirnya tetap aja berjalan sampai akhirnya aku punya anak 3, dan anak-anakku pun tidak ada yang dibaptis ataupun juga karena mamanya belum dibaptis. 2006 aku masuk Katolik, dibaptis dan sama anak-anak. Terus ya itu aku jalanin belajar. Aku kalau udah masuk itu aku cukup mendalami, jadi belajar. 2010 aku lulus belajar Alkitab. 2011 sampai 2015 aku ngajar Alkitab, sharing sama orang apa segala macam. Tapi 2015 tuh udah mulai kayak perang batin, tetap nggak bisa. Terus aku mencari, tapi banyak mentok gitu loh. Mentoknya karena terus aku nyari ustadz satu, ustadz lain. Aku bilang, aku pengen belajar agama Islam, aku pengen masuk Islam. Tapi aku ada tapinya, tapi saya masih tergantung alkohol gitu. Terus saya juga punya tato. Oh, nggak bisa, Islam mengharamkan alkohol. Jadi kalau kamu mau belajar Islam, kamu harus bisa berhenti dulu alkohol. Mundur. Jadi bisa. Ketemu lagi Desember 2016, aku ketemu lagi sama satu ustaz. Sama juga begitu, aku ditolak. Sudahlah, aku diam aja. Sudahlah, ya aku ya aku gitu. Jadi selama 2 tahun aku tidak pernah ke gereja. Terus aku berpikir, apakah aku harus kembali lagi ke aliran yang dulu, yang aliran cuma percaya Tuhan itu ada tanpa ada ibadah, tanpa berbuat norma-norma agama? Kan nggak mungkin. Tapi aku, batin aku juga, yang aku tahu, yang aku jalani ini nggak benar gitu. Katolik, aku nggak pernah ke gereja, aku nggak pernah berdoa, nggak pernah segala macam, terus cuma alkohol. Akhirnya tahun 2017 pertengahan, dengan nggak sengaja aku lihat YouTube temen, status di WA ada itu potongan ceramahnya Ustaz Effendi. Nah terus aku tanya, ini Ustaz siapa? Aku bilang gitu. Kata temanku, nggak tahu Ustaz siapa. Nah di situ aku kayaknya klik sama Ustaz ini, aku mau coba karena kan aku tetap pengen belajar agama Islam. Terus aku cari tahu nggak dapet juga ini, cuma tahu namanya. Akhirnya aku belajar dari kajian di YouTube. Belajar, jadi cuma nyetel YouTube setiap hari sambil ya tetap gelas alkohol ada gitu dari kajian gitu kan. Bari ngajinya. Tetap. Tapi di situ aku udah punya kemauan buat mencari. Terus menggebu-gebu sampai akhirnya aku capek sendiri. Akhirnya aku bilang sama aku bilang gitu. Kalau sampai aku harus mualaf, aku bilang kasih jalan. Supaya aku bisa ketemu Ustaz Effendi dan kasih jalan, aku pengen Islamnya sama Ustaz Effendi. 2 hari kemudian, percaya nggak percaya, Allah dengerin doa aku. 2 hari kemudian dari sejak aku ucap sendiri itu, pas lagi Ustaz Effendi live IG dan dia bisa baca komen aku cuma bilangnya juga, aku kan dengan bahasa nyeleneh aku, Ustaz, uing hayang diajar agama Islam. Berapa kali menulis, berapa kali Ustaz akhirnya baca, terus dikomenin sama Ustaz. Jalma ayeuna rek diajar Islam oge mengiriweuh kudu bebeja sagala. Kata Ustaz. Terus katanya kan itu atuh rek diajar, nah terus aku komenin lagi. Aku belum mualaf belajar nak kumaha gitu. Nah, tapi dari situ akhirnya Ustaz yang nge-DM. Ternyata DM aku udah panjang. Gak pernah dibalas kan? Gak pernah dibalas. Akhirnya dia di situ telepon. 2 hari kemudian aku mualaf. Jadi 2 hari dari situ mualaf di Bandung. Oh, di Bandung ya? Di Bandung, aku susulin Ustadz ke Bandung. Sama teater Wiki. Oh, teater Ustadz Wiki. Teater sama Wiki, dijemput sama Wiki, terus aku dibawa ke tempat Ustadz. Jadi perjalanannya diarahkan ya, ketika ya, meminta hanya dengan bilang ke Allah, bereslah semuanya. Iya. Aku biasain, dan itu sampai sekarang aku biasain. Jadi kalau ada apa-apa, aku langsung bilang sama Allah, walaupun gak harus dalam sujud atau gimana, harus sujud khusus, tapi kalau lagi biasa-biasa pun, ya Allah, apa aja, pas lagi aku jalan, apalagi nyetir mobil atau apa, pokoknya selalu melibatkan Allah dalam segala hal. Islamnya sepertinya agak jarang ya, seperti itu. Dari udah hijrah itu kemudian tiba-tiba saat berangkat umroh juga ikut ya? Ikut. 2 minggu setelah aku mualaf, aku berangkat umroh yang pertama kali. Ditanya sama Ustadz, cita-cita kamu apa? Katanya, Ustadz tahu nggak, cita-cita aku cuma simpel. Aku bilang, aku pengen foto di payung di Masjid Madinah. Aku bilang gitu doang. Di Masjid Madinah ya? Iya, karena dari dulu aku memang punya pengen foto di situ. Lebih sebelum ini pun nggak tahu, lihat orang foto di situ, aku bilang, pengen nggak bisa, kamu pengen nggak bisa. Dulu apa yang aku nggak punya, pergi kemanapun aku bisa, cuma ke situ yang aku bisa. Tapi di saat sekarang aku tidak punya apa-apa, ternyata Allah mengundang aku dan aku bisa pergi ke sana. dua kali lagi. Ya luar biasa ya, sahabat hijrah nih luar biasa sekali. Dan cerita bahwa awal-awal belajar Islam gitu ya, kemudian tadi ada tawaf juga masih ini ya. Semua belajar. Semua belajar. Gitu, aku ya. Belajar dari YouTube. Sholat pun belajar dari YouTube. Gak ada yang ngajarin dari YouTube, semua ya. Dari YouTube. Terus Ustadz Evi itu waktu dibawa sama Kang Wiki itu ya, ketemu Kang Wiki, Ustadz Evi. Sama teteh itu gimana? Saya masih kena minum, kumaha tah. Oh ya, Ustadz cuma, makanya aku bilang, pas lagi telepon aku sudah bilang, Ustadz aku pengen mualaf, aku pengen masuk agama Islam. Tapi kendala aku peminum, aku bilang aku minum alkohol. Masih ngotot lagi, itu masih ngotot sama Ustadz. Karena buat aku alkohol itu kenapa dilarang di Islam, karena haramnya itu karena membuat mabuk. Terus aku bilang sama Ustaz Tan, aku mah minum alkohol di sadian sambil botol ini mau mabuk. Jadi itu haram banget ya, mah membela diri. Kan cenat semua juga by process. Nah aku dari situ tak, oh akhirnya aku bisa masuk Islam karena semua by process, dan itu terbukti. Kekuatan doa itu aku rasakan sekali, karena di situ pun waktu tawaf pun aku minta supaya Allah bisa merubah rasa alkohol itu buat aku, supaya aku bisa berhenti ketergantungan alkohol. Jadi minta saja semuanya sama ya. Allah. Alhamdulillah dirubah rasanya ya. Iya, dirubah rasanya. Rasa alkohol yang dulu nikmat menjadi apa rasanya enggak enak atau pahit. Enggak enak. Jadi enggak suka aja. Di kayak apa gitu ya, minum-minum yang menjijikkan gitu mungkin ya. Iya. Sampai ke situ ya. Iya. Mengubah. Di rumah tuh masih banyak stok aku. Masih dan tidak menggambarkan sekali. Terus tanggapan anak-anak? Anak-anak pas aku bilang aku mau hijrah, pindah agama itu, mereka bilang, Mami, agama itu masalah hati, masalah keyakinan. Jadi apa yang menurut Mami baik, Mami lakukan. Jadi nggak ada halangan. Benar ini. Jadi sekarang mah harus banyak pakai kupluk, banyak pakai ini supaya nggak dengar omongan orang. Ya. Ini salah satu yang menyebabkan hati kita syukur ya. Hidup adalah tadi tidak mendengar sasarnya orang-orang kan banyak yang kadang kita baik juga salah, kita tidak baik apalagi tidak baik gitu. Oke, kalau secara umum kehidupan nanti sudah mulai membaik, jauh sudah lebih baik, lebih nikmat ya. Berteman dengan teman-teman yang baru mungkin yang ya, karena di dalam doa pun aku selalu minta ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang soleh. Ya, segala hal tuh aku bilang, dari hal teman, dari hal hati, semua bilang. Jadi kekuatan aku sekarang ini itu cuma kekuatan di dalam doa, dan tetap jaga wudhu dan doa, itu aja. Dan itu tuh luar biasa, aku udah ngerasain sendiri apa yang aku minta. Kalau kita benar pakai hati, kita bawa dalam doa yang benar, itu Allah dengar dan Allah mengabulkan. Bukan cuma satu, ada banyak yang dikabulkan. Bayangkan aku mualaf itu 4 bulan lebih, ya. Dan semua yang aku mau itu alhamdulillah terwujud. Terwujud. Padahal secara rasional juga istilahnya kan nggak mungkin kalau misalkan tidak ada pertolongan Allah gitu. Ya. Itu sahabat hijrah luar biasa pengalaman dari TLC ya. Iya. TLC umur berapa sih? Tahun ini 48. Oh, 48 ya. Alhamdulillah masih diberikan umur waktu. Ya, buat taubat. Buat taubat, semoga kita yang beraktivitas mendengarkan ini juga dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah. Ya. Amin. Dan kita dimatikan dalam sholat timah. Amin. Keadaan yang baik, hadir yang baik. Ada yang mau sampaikan teh buat teman-teman yang masih dalam dunia yang belum hijrah itu? Buat teman-teman yang masih dalam dunia yang penuh glamor dan maksiat pura-pura, kita harus ingat jalan untuk pulang, bekal apa yang sudah kita bawa buat kesana. Kalau kita cuma mikirin duniawi tanpa lupa untuk mikirin akhirat. Dan aku alhamdulillah sudah menuju memikirkan akhirat aku, meninggalkan yang lalu-lalu, berbekal untuk akhirat yang baik. Amin. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita semua ya, dengan adanya tayangan YouTube. Sebelumnya ada Mang Vino juga cerita, mungkin jaga wudhu itu juga juara, sangat juara. Seperti cerita Mang Kiki, ketua Briges ya, dia juga melaksanakan itu, jaga wudhu. Karena aku yang awal pertama masuk Islam tuh baru cuma bisa wudhu. Itu dia belum sadar. Udah sadar. Cuma bisa wudhu. Sekarang mau sholat pun kena, aku belum ada, aku belum punya. Orang lagi lagi masuk Islam aja masih pakai kalung salib kan, sama Ustaz suruh buka. Jadi belum bisa sholat, belum punya mukena, belum punya sajadah. Jadi cuma bisa wudhu ya, jaga wudhu selama beberapa hari aku jaga wudhu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu aku terapkan. Terima kasih jaga wudhu ya. Sekali lagi sahabat hijrah, seperti kenapa Rasulullah melihat atau mendengar di surga itu terompahnya Bilal yang duluan ada di sana. Ternyata amalan yang dilakukan oleh Bilal itu juara, yaitu menjaga wudhu. Dan kita sampai di surga jannatul na'im insyaallah ya Allah. Amin. Ya, terima kasih sahabat hijrah, kami dari FVF Media Official, atau nuhun TLS, atau nuhun Mang Wiki dan kru semuanya, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.